Mitra Bisnis, perilaku anggota pansus angket kasus Bank Senturi dinilai telah keluar dari koridor etika dan pedoman perilaku anggota DPR. Pejabat yang datang memenuhi panggilan kadang diperlakukan seperti pesakitan, padahal mereka bukan tersangka atau terpidana. Selain itu, dalam tayangan langsung di televisi bisa kita lihat sering terlontar kata-kata yang tidak pantas dalam forum terhormat seperti itu. Bahkan tak jarang, kata-kata kasar terlontar saat terjadi perdebatan keras antar sesama anggota DPR. Apakah ini seperti menunjukkan kebenaran dari ungkapan yang pernah dilontarkan almarhum Gus Dur, bahwa DPR seperti taman kanak-kanak? Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin, bagaimana komentar Anda? Saya kira kalau yang lepas kendali itu paling orangnya juga itu-itu juga ya. Jadi sayangnya publik menilai semuanya ikut kena gitu. Tapi sejauh pengamatan saya yang lupa kendali ya orangnya hanya itu-itu saja. Kemudian juga memang panitia angket itu kan bukan pengadilan hukum ya, tapi penyelidikan politik. Jadi semua yang dipanggil ke sana itu statusnya sebagai saksi maupun narasumber. Dan memang karena penyelidikan politik yang diundang pada umumnya adalah pejabat negara. Saya tidak akan membeda-bedakan apakah itu pejabat negara tinggi atau tidak, tapi semuanya sama sebagai saksi dan narasumber. Sebaliknya juga siapapun yang dipanggil DPR, termasuk presiden, juga tidak usah memberikan alasan macam-macam untuk tidak hadir. Saya kira jangan hanya DPR-nya saja yang disalahkan. Jadi masyarakat jangan mengeneralisir ya, Pak? Saya kira kalau memang ada anggota-anggota panitia angket yang lepas kendali atau tidak pada tempatnya, masyarakat menilainya jangan DPR-nya, tapi dilihat orangnya itu siapa, namanya siapa, fraksinya mana, partainya apa. Itu tanggung jawab fraksi dan partainya. Saya justru sangat ini apa terperangah juga ketika presiden juga mengkritik adanya anggota panitia angket yang dinilai tidak etis atau tidak pada tempatnya, tapi justru presiden sendiri tidak mengambil tindakan terhadap anggota fraksinya yang betul-betul sangat menonjol di bidang itu gitu. Ada yang menilai pertanyaan-pertanyaan anggota pansus banyak yang tidak substantif. Iya, saya kira memang itu tidak keliru ya pengamatan itu. Apalagi anggota DPR sekarang ini kan baru berapa 3 bulan lah jadi anggota ya. Jadi mungkin mereka perlu lagi memperdalam teknik-teknik mengajukan pertanyaan, teknik-teknik memperdalam. Saya kira tidak hanya di rapat-rapat panitia angket, tapi juga dalam rapat-rapat kerja biasa. Anggota DPR itu fungsinya adalah mengajukan pertanyaan, memperdalam. Tapi kadang-kadang sejak zaman saya di DPR pun tidak sedikit yang justru menggunakan forum rapat itu untuk menceramahi, memberikan kuliah, bahkan ngajarin narasumber yang diundang itu. Demikian Alvin Lee. Dan saya, Rizal Andika.